إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع الله رحمه الله الحمد لله رب العالمين كلمة mari senantiasa kita panjatkan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menurunkan kepada kita dari nikmat-Nya. Jika dengan kenikmatan kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita, kita dapat menggunakan kaki melangkahkannya menuju tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita ucapkan dan kita berdoa khususnya pada hari ini Tuhan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memimpin umatnya yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan agar kita bisa menghindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena penjelasan beliau manusia yang akan menjalankan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka juga tidak akan mengerti jalan-jalan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan surah Al-Qaf yang dahulu sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbah Jumatnya. Setelah pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan qad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij. Bahkan mereka orang-orang Quraisy menyatakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka akibatnya mereka senantiasa dalam keraguan dan kebingungan. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang yang tidak menerima, tidak tunduk dan patuh terhadap kebenaran yang datang kepadanya. Maka urusan mereka kacau. Mereka senantiasa dalam kebingungan. Hukuman yang pantas karena mereka tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat kesyukuran dari itu sudah 1000 tahun langit itu bangunan di atas kita tidak pernah rusak. Kalau langit kuat, maka kekuatan yang ada pada langit pun menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau langit itu besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar, bahkan maha besar dari lebih besar dari seluruh makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dengan indah yang dilihat dengan bintang-bintang, ditempatkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu berarti menunjukkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan syariat ini, Allah telah menjelaskan la yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membalas jiwa kecuali sebatas kekuatannya, sebatas kemampuannya. Jika kita melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alamiah yang ada di sekeliling kita, semestinya kita menjadi orang yang pandai menyimpulkan, yang semua akan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang buru ila sama'a, kaifa balayna'a ila sama'a, ifawqahu kaifa balayna'a, wazayyana'a wa ma'alamin furud. Tidak pernah letak, tidak ada celah-celahnya. Meskipun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa di langit ada pintu-pintunya, pintu-pintu dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara kasat mata, pandangan manusia biasa tidak akan bisa melihatnya, dan memang demikian. Wa ma la'a qul, tidak ada celah-celah padanya. Karena yang menciptakannya maha kuat, yang menciptakannya maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu satunya saja yang harus kita ibadahi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal afdalu ladaina wa al-khayru wa wasiya wa ahbabna ila min kulli zawjin nabiyyin والارض tidakkah mereka melihat ke bumi, lihatlah bumi yang ada di sekeliling kita, mata dengar kami dengarkan, sehingga kita dijadikan tempat tinggal yang menetap bagi umat manusia yang hidup di atasnya. Wanfina diawatinya Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di bumi ini awasiyah, kapsak-kapsaknya yang menjaga bumi sehingga tidak goncang, tidak gempa. Itulah awasiyah, gunung-gunung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kapsak bumi, menjaga bumi supaya tidak goyang, supaya tidak gempa, supaya tidak menjatuhkan orang yang tinggal di atasnya. Wangkat nasiha minggu di jodit dari, dan kami tumbuhkan di sana dari setiap tanaman yang menyenangkan orang yang memandangnya. Bagaimana bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah dengan strukturnya yang ada, dengan berbagai macam manfaatnya. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, kita bawa oleh musikku sebagian dari barisan tanah di sebelah lihat kepada sana, dimasukkan ke dalamnya ke dalam macam jenis yang disediakan kotor yang dibisikkan. Akan tetapi dia menumbuhkan berbagai macam tanaman yang indah warna daunnya, warna bunganya, bermanfaat banyak bahkan kemudian dari tanaman-tanaman itu mengeluarkan buah-buahan yang menjadi makanan manusia, mengeluarkan rumputan yang menjadi makanan binatang ternak mereka. Semestinya demikian manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asal muasal manusia dari tanah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Maka semestinya demikian manusia kita meredam semua kejelekan yang ada, bukan seperti yang kita baca kasusnya di hari-hari ini. Manusia sedemikian jahatnya, berbagai macam kejelekan keluar dari manusia. Ingatlah kembali ke tanah. Lihatlah tanah, petiklah pelajaran dari tanah yang kita berbicara di atasnya. Demikian juga penuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaga gunung-gunung dan seluruh. Sebagaimana suatu hari ketika Nabi Adam sudah kuat dalam terasa mungkin karena menghadapi kaumnya yang tidak mau diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari negeri Thaif, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan seperti tidak sadar beliau sampai ke tempat yang jauh. Kemudian Jibril datang kepadanya. Datang diberinya Nabi Muhammad Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril mengatakan, mengucapkan salam dan memberitahukan, ini ada dua malaikat bersamaku, malaikat penjaga sukun. Kalau engkau mau, engkau bisa perintahkan dua malaikat mengangkat gunung dan melimpahkannya kepada penduduk negeri Thaif yang menolak dakwah. Apa tetapi rasa kasih sayang yang besar pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mengiyakan dan memerintahkan malaikat Al-Asma'in untuk melimpahkan gunung kepada mereka Ahlul Thaif, tetapi justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dari punggung mereka keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gunung sudah dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terjadi sesuatu padanya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah muslimin rahimakumullah, tidak perlu kita melangsungkan turun dengan pengagungan-pengagungan sebagaimana dilakukan kaum musyrikin. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan gunung, Allah pula yang akan mengaturnya. Maka tidak dibenarkan sesaji-sesaji yang ditujukan kepada gunung atau menjaga gunung. Semua itu termasuk untuk kesyirikan yang berada di jauh-jauh kaum muslim. Wa ma'ala ha'amin kurus, menurut ayat dari Al-Qur'an, wa ma'ala ha'amin kurus, tidak ada celah-celah padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan sempurna langit dengan berbagai macam faedah yang ada padanya. Langit sebagai atas, langit sebagai tempat para malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit juga menandakan kepada kita bahwa di sana masih ada makhluk yang lebih tinggi dari kita, makhluk yang lebih besar dari kita, dan berbagai macam faedah yang lainnya. Maka dengan demikian tidak pantas kita menjadi orang yang sombong, tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, kalau bukan karena anugerah kedudukan sedikit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, misalnya kita akan kalah dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, mereka telah menciptakan menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi, mengatur, mempergunakan sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa awal semua itu ada pertanggungjawabannya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين أخواني وأخواتي الله، فلا يكفي الا فعلا. نعم، فلا يكفي الله سبحانه وتعالى ما واخبرنا فيها من كل الذنوب الذي امن الله كفتانيا لبوم يسرقها سبحان يوم ينامك قدما قرب يوم قدرني عليك. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada ayat yang ke-8 faedah atau apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari menciptakan langit yang indah, bumi dengan segala macam faedah dan keindahan yang ada di atasnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tadzkiratan wa dzikra likulli 'abdin munib." Agar supaya menjadi bahan perlihatan, bahan pelajaran, وذكرى لأسفلكتاً لكل عبد المنيب بعد يرحمة يرحمة الله سبحانه وتعالى. dari hadis Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung bahwasannya tidak akan mampu, tidak akan bisa mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, yang ada di bumi, bagi mereka hamba yang tunduk patuh dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh, maka dia akan melihatnya sebagai fitnah yang memang sudah begitu adanya, tidak mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan bisa memetik pelajaran dari alam semesta dan gejala-gejala fenomena-fenomena yang ada padanya. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang bersih, hamba Allah yang tangkap. Setiap kali terjadi sesuatu di alam semesta ini, semestinya kita kembalikan kepada Allah karena memang Allah yang menghendakinya. Ada gunung meletus, Allah memberikan peringatan kepada kita. Ada gempa bumi, demikian juga itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Kita senantiasa memetik pelajaran dari gejala-gejala fenomena-fenomena untuk mengingatkan kita agar kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kelemahan kita, mengingatkan kepada fakirnya kita kepada rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau tidak ada rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sangat mudah sebagaimana telah terjadi pada umat-umat terdahulu, angin yang lembut bisa membinasakan mereka, kaum Tsamud, gunung bisa membinasakan banyak orang, bahkan air laut yang lembut pun bisa membinasakan orang dengan tsunami dan seperti banjir bandang yang terjadi pada kaum tersebut. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, sekali lagi kita tekankan, kita adalah makhluk yang lemah, tidak pernah bisa dapat dari rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmatnya dan memberikan perlindungannya kepada kita, sehingga kita menjadikan dunia ini ladang untuk kita beramal, meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma la ilaha illa anta rabbana wa shiyyi abi bakr wa umar wa sallam wa ali al-nadi alika wa hadamahum inantika wa amika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq al-muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minina wa al-mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujib ad-da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلحنا لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا لكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.